Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-jawabut tsani, jawaban kedua terhadap mereka yang menafikan kubur, menafikan azab atau nikmat kubur dengan hanya terpaku melihat keadaan hissi. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah anna ahwal al-barzakhi, bahwasannya keadaan alam barzakh, min umuril ghaibi, adalah perkara ghaib. Min umuril ghaibi allati la yudrikuhal hissu, ialah perkara ghaib yang tidak bisa dicapai oleh al-his, panca indera. Walau kanat tudraku bil hissi, seandainya perkara alam atau ahwal al-barzakh tudraku bisa dicapai, dikenali dengan panca indera bil hissi, lafatat faidatul imani bil ghaibi, niscaya akan hilang faedah keimanan kepada perkara al-ghaib. Iman kepada al-ghaib adalah berdasarkan al-thiqah, kepercayaan billah, kepada Allah, kepada berita dari Allah. Tidak bisa kita capai dengan panca indera, tapi kita percaya. Nah, itu namanya iman kepada ghaib. Kalau perkara ghaib itu bisa dicapai oleh panca indera, maka itu bukan ghaib lagi. Dan kalau masalah keutamaan orang mukmin itu ialah suka mereka yang beriman pada perkara ghaib, keutamaan ini akan hilang ya kalau perkara ghaib itu ternyata adalah perkara yang bisa dicapai oleh panca indera. Sebab apa? Kalau bisa dicapai oleh panca indera, orang kafir pun bisa mempercayainya. Ya. Nah, orang ateis pun yang tidak bertuhan, yang tidak mempercayai adanya Tuhan, bisa percaya kalau bisa dicapai oleh panca indera. Orang ateis percaya bahwa api itu membakar. Siapa yang gak percaya? Karena apa? Karena bisa dicapai oleh panca indera. Berita bahwa api itu mempunyai kemampuan membakar. Namun berita bahwa api itu dingin, ini yang merupakan kelebihan kaum mukminin. Toh juga percaya walaupun tidak bisa dicapai oleh panca inderanya. Karena apa? Karena yang memberitakan ialah pihak yang sangat dipercaya oleh keimanan kaum mukminin, yaitu Allah dan Rasulnya. Bahwa Allah pernah menakdirkan api itu menjadi dingin dan sejahtera bagi Ibrahim alaihissalam. Oh, jangan. Nah, jadi ahwal al-barzakh itu adalah memang sengaja Allah jadikan sebagai perkara yang tidak bisa dicapai oleh panca indera sebagai kelebihan kaum mukminin atas orang-orang kafir, di mana kaum mukminin tetap mempercayai sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh al-his, oleh panca indera. Sebab kalau ahwal al-ghaibiyah, perkara ghaib itu bisa dicapai oleh panca indera, ya tentu tidak ada faedahnya lagi untuk dikatakan ghaib. Hah? Mafhum hadha? Ya. Wala tasawal mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna. Niscaya kalau memang perkara ghaib itu bisa dicapai oleh panca indera, niscaya tasawa al mu'minun bil ghaib wal jahidun, orang-orang mukmin yang beriman pada perkara ghaib dan orang-orang al jahidun, para penentang, penentang, pengingkar perkara ghaib, niscaya akan sama fit tasdiqi biha, dalam membenarkan perkara tersebut kalau bisa dicapai oleh panca indera. Ya, sekarang coba bedanya kaum mukminin. Kalau diberitakan kepada kaum mukminin bahwa ruh itu setelah dicabut dari jasad, itu naik tembus langit sampai langit ketujuh, di atas langit ketujuh, di atas arsy, tembus terus sampai menghadap Allah. Roh yang mukmin ini tadi. Sedangkan roh yang kafir baru nyampe di langit dunia sudah ditolak. Para malaikat penjaga pintu langit tidak mau membukakan pintu. Sedangkan roh yang mukmin bisa tembus terus sampai di atas arsy, bahkan sampai menghadap Allah. Kemudian Allah menyatakan, aku ridha kepadamu. Terus balik lagi ke dunia. Nah, ini berita. Ya, berita ini tidak bisa dicapai oleh panca indera. Kemudian orang kafir juga punya berita yang tidak bisa dibuktikan oleh mereka dengan jalur panca indera. Oh, kami telah mengirim astronot naik ke atas sampai ke bulan, terus apa, jalan-jalan tamasya di bulan, terus ngambil batunya bulan, batu yang ada di sana, pasir yang ada di sana, terus dibawa pulang lagi. Nah, itu beritanya orang kafir. Di antara orang kafir sendiri, oh, enggak percaya. Katanya yang satunya. Yang satunya, iya, ini meyakinkan. Sampai dibikin film bohongan. Nah, di padang pasir Nevada. Seolah-olah astronot itu sampai di bulan. Kemudian digambarkan seolah-olah sedang jalan-jalan di bulan. Kayaknya kayak betul-betul di bulan. Begitu rupa terus masang bendera Amerika. Terus benderanya itu ditiup angin terus berkibar. Loh, di bulan kok ada angin? Nah, katanya beritanya di bulan itu tidak ada angin, tidak ada tempat bernafas. Lah kok berkibar benderanya? Kelihatan bohongnya loh. Nah, ini berita juga, tapi rawinya dari si kafir. Nah, setelah 30 tahun kedustaan itu terbongkar, ternyata dusta. Ya, terbongkarnya dalam kampanye pemilu, kampanye pemilihan presiden Amerika. Waktu itu Clinton dalam kampanyenya menyatakan pemerintah kami akan mewujudkan impian rakyat Amerika untuk mendarat di bulan. Loh, dari dulu itu ternyata impian. Astagfirullah. Terbongkar geger. Lah, ini berita. Berita gaib. Sama-sama beritanya naik ke atas. Nah, sementara berita dari Allah dan Rasulnya menyatakan naik ke atas ruh itu. Sampai bertemu Allah di atas langit ketujuh. Di atas arsy. Sampai ketemu Allah. Sementara berita dari kufar astronot kami naik ke atas. Nah, beritanya begitu. Tapi rawinya para pendusta. Al-Kadzabun. Nah, sementara rawinya yang menyampaikan berita Allah itu ialah As-Sadiqul Masduq. Nah, ini bedanya. Antara al-mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fit tasdiqi biha. Ya. Jadi sama-sama tidak bisa dicapai oleh panca indera, tetapi yang ini disampaikan oleh Shadiqul Masduq, yang ini disampaikan oleh Al-Kadzdzabud Dajjal. Ha? Di situ bedanya. Berita al-ghaib itu membedakan antara al-mu'minun bima akhbaraha as-sadiqul masduq wal jahiduna fit tasdiqi biha. Ya. Karena itu memang Allah sengaja perkara ahwal al-akhirah itu tidak bisa dicapai oleh panca indera. Jenazah dikubur, kemudian disertai perangkat kamera pada jenazah itu. Terus diuruk, kubur, terus apa kabelnya itu ditarik ke atas. Dilihat gimana datang enggak itu. Malaikat itu mungkar dan nakir itu. Gimana bergerak-gerak enggak itu jenazahnya? Ya enggak lihat, enggak bisa dilihat. Nah, karena memang tidak bisa dicapai oleh panca indera. Seperti keadaan orang mimpi itu. Ya. Nah, walaupun dipasang alat deteksi di otaknya, di apa jantungnya, di ini alat deteksi, terus suruh tidur orang itu tidur, mimpi, alat deteksinya tidak bisa untuk mendeteksi, oh ini sedang mimpi ini, oh ini sedang mimpi itu, nggak bisa. Nah, secanggih apapun, ya, wahakada mestinya, untuk membedakan antara orang mukmin dan orang kafir, ya. Atsalitsu yang ketiga, annal adzaba wan na'ima, bahwasannya azab dan nikmat, an-na'im jamak dari an-ni'mah, ya. Wasi'atul qabri wadhiqahu, dan juga luasnya kubur serta sempitnya kubur. innama yudriku hal mayyitu duna ghairihi. Hanyalah bisa dikenali yudrikuha, bisa dikenali semuanya itu dirasakan oleh si mayyit dan tidak bisa dirasakan oleh yang lainnya. Wa hadza kama yaranna imu fi manamihi. Ini permisalannya seperti yang dilihat oleh orang yang tidur dalam tidurnya. Annau fi makanin dhiqin muhish, bahwasanya dia merasa di tempat yang dhiq, sempit, muhish, mengerikan. Au fi makanin wasi'in bahij, au fi makanin wasi'in bahijin, atau dia merasa di tempat yang wasi', yang luas, yang bahij, yang menyenangkan. Wa huwa bin nisbati li ghairihi, padahal dia menurut pandangan yang lainnya, bin nisbati li ghairihi, menurut pandangan yang lainnya, lam yataghayyar manamuhu, tidak berubah posisi tidurnya. Huwa fi hujratihi, dia tidur di kamarnya. Wa baina firasyihi wa ghita'ihi, dan dia tetap di atas firasy, di atas tempat tidurnya. Wa ghita'ih, dan tetap di balik selimutnya. Walaqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, dan sungguh Nabi yuha ilaihi, diwahyukan, yuhya ilaihi, diwahyukan kepada beliau, wa huwa baina ashabihi, padahal beliau sedang duduk di kalangan para sahabat beliau. Fayasma'ul wahya, beliau mendengar wahyu dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Iya. Wala yasma'uhu sahabatu, tapi tidak ada satu pun dari sahabat Nabi yang mendengarnya. Padahal berhimpit-himpitan badannya dengan Nabi. Sampai disebutkan bahwa bahwa kakinya Anas bin Malik itu ditumbangi oleh kakinya Nabi. Itu yang dirasakan oleh Anas bin Malik ketika Nabi menerima wahyu, terasa tiba-tiba kayak tertekan itu kakinya Anas bin Malik dengan kakinya Nabi. Terasa berat, sampai katanya Anas, hampir-hampir kakiku terasa mau putus saja ketika Nabi menerima wahyu. Tapi ya cuman hanya itu yang dirasakan oleh Anas. Tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Nabi. Kemudian setelah itu baru Nabi cerita kalau telah datang wahyu kepada beliau. Warubbama yatamatsalu lahul malaku rajulan, kadang-kadang menyerupakan, yatamatsallahu, menyerupakan bagi Nabi satu malaikat menyerupakan diri rajulan sebagai lelaki. Fayukallimuhu, kemudian malaikat itu berbicara dengan Nabi. Wassahabatu la yaraunal malak, dan para sahabat tidak melihat malaikat itu. Wala yasma'unahu, dan tidak mendengarnya. Karena apa? Alamnya lain. Ya. demikian. Kenyataan perkara gaib itu, ya, yang meliputi azab kubur dan nikmat kubur, luasnya kubur dan sempitnya kubur, hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, yaitu si mayit. Ya, begitu. Sama saja dengan keadaan orang yang tidur tadi. Sama juga dengan keadaan Nabi yang menerima wahyu. Hanya yang bersangkutan yang merasakannya dan melihatnya dan mendengarnya. Ar-Rabi'u, yang keempat, jawabannya ialah anna idrakal khalqi, bahwa kemampuan pengenalan, idrak, kemampuan pengenalan al-khalqi yang dipunyai oleh makhluk, mahdudun, terbatas, bima makkanahumullahu ta'ala fi idraki, dengan apa yang Allah telah mantapkan kepadanya dalam kemampuan untuk mengenalinya. Wala yumkinu ayyudriku kulla maujudin, makhluk tidak mampu, tidak mungkin, tidak mempunyai kemungkinan ayyudriku untuk mengenali semua yang maujud, semua yang ada. Fassamawatu sab'u wal ardu wa man fihinna, maka yang maujud itu langit yang tujuh dan bumi dan semua penduduk yang ada padanya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, yusabbihu bihamdillahi, semuanya bertasbih dengan bertahmid kepada Allah, tasbihan haqiqiyan, dengan bertasbih secara hakiki, bukan kinayah, bukan kiasan, tetapi bertasbih dengan hakiki. Yusmi'uhullahu ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan, Allah perdengarkan siapa saja yang Allah kehendaki, min khalqihi, dari makhluknya, ahyanan, yang kadang-kadang. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam batu-batu bertasbih, pohon-pohon bertasbih, itu didengar oleh Nabi. Tapi kadang-kadang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ketika Lailatul Qadar sempat mendengar tasbih dan salam dari sekitarnya, alam yang ada di sekitarnya, tetumbuhan dan sebagainya, didengar dengan betul-betul lafaz tasbih subhanallah, yakni kadang-kadang didengar begitu, ya. Wa ma'a dhalika huwa mahjubun anna, meskipun demikian tetap saja bahwa perkara itu mahjub anna, tertutup dari kita, kita tidak mampu mencapai apa yang mereka lakukan untuk mengenali apa yang mereka lakukan. Tetumbuhan, hewan-hewan semua bertasbih, kecuali suaranya himar, ya. Kalau himar, Allah sudah mencelanya suara itu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling diingkari oleh Allah adalah suaranya himar. Tidak mungkin Allah mengingkari suara tasbih, ya. Maka dari itu para ulama menyatakan kecuali suaranya himar, itu tidak bermakna tasbih. Jadi himar bagaimana tasbih, tasbihnya dengan cara lain, bukan dengan cara bersuara. Juga suaranya nubah, nubahul kilab, gonggongan anjing, itu bukan tasbih. Karena Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa anjing itu menggonggong kalau melihat syaitan. Maka tidak mungkin anjing itu bertasbih ketika melihat syaitan. Nah, sehingga para ulama menyatakan suaranya himar dan suaranya gonggongan anjing itu bukanlah tasbih. Selain itu, suaranya burung-burung, suaranya singa mengaum, suaranya kuda meringkik, iya, ataupun suaranya kambing mengembik, suara hewan-hewan itu adalah dalam rangka tasbih kepada Allah. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dan dalam hal ini Allah memberitakan, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih kepada Allah langit yang tujuh dan bumi, dan juga segala isi langit yang tujuh dan bumi itu, dan sungguhnya segala sesuatu itu kecuali mesti dia itu yusabbihu bihamdi, mesti dia itu mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah walhamdulillah bihamdihi, yakni dengan bertahmid juga. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Wahakadha asyayatinu, demikian pula para syaitan, wal jinnu, dan para jin, yas'auna fil ardi, mereka berupaya di muka bumi, dhahaban wa iyaban, pergi dan pulang. Waqad hadaratil jinnu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, demikian dan sungguh disebutkan adanya jin yang hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastami'u liqiraatihi, mereka mendengar bacaan beliau, wa ansatu, mereka perhatian, ansatu perhatian kepada apa yang dibaca oleh beliau, wa wallu ila qaumihim mundzirin, dan mereka segera pulang, wallu pulang kepada kaum mereka, kembali kepada kaum mereka, mundzirin, dalam keadaan sebagai pengingat. Jadi setelah hadir di majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terus dakwah kepada kaumnya, para jin itu. Wa ma'a hadza, meskipun demikian, fahuwa mahjubuna anna, fahum mahjubuna anna, mereka tetap terdinding dari kita, tidak bisa kita capai dengan panca indera kita. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dalam hal ini Allah berfirman, ya bani Adama, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syayatan kama akhraja abawaikum minal jannati, wahai anak Adam, jangan yaftinan nakum, jangan sampai membuat fitnah kalian asyaitonu, para syaitan, sebagaimana yang telah mengeluarkan kedua bapak ibu kalian dari surga. Jangan sampai syaitan juga berhasil mengeluarkan kalian dari rahmat Allah. Yanzi'u anhuma libasahuma, disebutkan bahwa syaitan berhasil dengan menggoda Adam dan Hawa makan buah terlarang. Itu terlepaslah dari kedua beliau, bapak ibu kalian, libasahuma, kedua baju beliau. Disebutkan di dalam Tarikh Tabari bahwa ada semacam kulit tipis, lemak, yang membebat kedua kemaluan, yakni kubul dan dubur, pada Adam dan Hawa itu, sehingga tidak bisa saling melihat kemaluannya. Itu sebelum makan buah terlarang yang dinamakan oleh iblis buah khuldi. Ya, ketika keduanya makan buah terlarang tersebut karena tipuan iblis, terus mencair itu kulit tipis semacam lemak itu yang membebat kedua kemaluan beliau-beliau, Adam dan Hawa. Sehingga karena mencair, mulailah keduanya liuriyahuma sau'atahuma, mulailah keduanya melihat sau'atahuma, kedua kemaluan apa masing-masingnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu, sesungguhnya syaitan itu melihat kalian dan juga kabilahnya, para jin-jin itu melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, dari posisi, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a, sungguhnya kami telah menjadikan para syaitan itu sebagai wali-wali, lilladina la yu'minun, bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Iya. Namun kita tidak bisa melihatnya. Berhubung kita tidak bisa melihatnya, maka itu dikatakan gaib. Dan kita mendapatkan berita dari thiqah. Jabalun fit thiqah, thiqatun thiqah, dan sebagainya. Yaitu dari Allah, yang menyampaikan kepada kita ayat ini, as-sadiqul masduq, yaitu Rasulullah SAW. Maka walaupun tidak bisa kita melihatnya, namun sudah diberitakan demikian, maka kita sami'na wa ata'na wa saddaqna, kita mendengar, kita taat, dan kita membenarkan. Wa idza kana al-khalqu, maka apabila makhluk itu, la yudrikuna kulla mawjudin, mereka tidak mampu untuk mengenali semua yang wujud. Fa innahu la yajuzu ayyunkiru, maka sungguhnya tidaklah sepantasnya, tidak boleh mereka mengingkari, ma thabata min umuril ghaibi, apa yang telah pasti dari perkara gaib. Walam yudrikuhu, dan dalam keadaan mereka belum bisa mencapainya. Jadi perkara yang wujud di alam nyata ini masih banyak yang belum diketahui. Masih banyak yang belum diketahui oleh manusia. Padahal perkara yang sungguhnya bisa dicapai oleh kemampuan panca indera. Tapi masih belum bisa diketahui. Maka lebih-lebih lagi perkara gaib, lebih-lebih lagi perkara yang memang tidak bisa dicapai oleh panca indera. Adanya kemampuan manusia sampai teknologi yang sekarang ini mengenali 120 juta kali ukuran benda. Jadi ukuran benda berapa besarnya dikalikan 120 juta. Itu mikroskop yang paling canggih. Besarnya seperti garuangan ini mikroskop, mikroskopnya. Mampu untuk melihat potongan terkecil, sel-sel terkecil dari darah, karena 120 juta kali apa besarnya mampu untuk melihat itu kemampuannya. Toh juga ternyata ada yang lebih kecil dari itu yang belum dicapai oleh alat mikroskop yang bagaimana. Jadi masih banyak perkara yang belum diketahui oleh manusia ini dalam keadaan itu adalah sesuatu yang sesungguhnya bukan perkara gaib. Nah, iya, khalas. Dengan demikian telah kita bahas rukun iman yang 6. Rukun iman yang 5. Beriman kepada hari akhirat. Sekarang kita masuk rukun iman yang 6. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Wa dalilu ala hadhihi al arkani sittati, dan dalil yang menunjukkan kepada rukun iman yang 6 ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyina. Wa dalilul qadar qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Iya, kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-qadaru bi fathi dali, takdirullah ta'ala ialah takdir Allah Ta'ala lil kainati, bagi segenap kainat, segenap makhluk. Hasba ma sabaqa bihi ilmu, sesuai dengan apa yang telah terdahulu, sabaqa terdahulu tentangnya ilmu Allah. Ilmu Allah azali, tidak berpermulaan. Maka sebelum makhluk itu ada, sudah Allah mengetahui bahwa makhluk itu bakal ada. Takdir Allah Ta'ala terhadap kainat, kepada makhluk yang ada ini, sesuai dengan ketentuan Allah atau sesuai dengan apa yang Allah ketahui pada ilmunya pada sebelum kejadian seluruh makhluk itu. Waqtadathu hikmatuhu, dan juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hikmah Allah. Begitu. Jadi takdir Allah itu meliputi kejadian yang sesuai dengan ilmu Allah padanya, yang mengetahui sebelum kejadian itu, dan sesuai dengan hikmah Allah yang menghendaki untuk terjadinya kejadian itu. Itu takdir Allah. Wal imanu bil qadari, dan beriman kepada takdir Allah, ya tadammanu arba'ata umurin, menyangkut empat perkara. Al awwalu al imanu, yang pertama ialah beriman, bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in, Dia Allah mengerti segala sesuatu, jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara rinci, tafsilan, rinci per inci, dengan apa sedetail-detailnya Allah tahu. Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu kita sedang duduk di majelis ini. Ini jumlatan. Ya. Dan Allah tahu siapa-siapa yang duduk di majelis ini, tafsilan. Bahkan Allah tahu apa yang sedang dikerjakan oleh kita di majelis ini. Zahiran wa batinan. Zahirnya ada yang sedang bicara, ada yang sedang dengar. Yang sedang bicara ustaz, yang sedang dengar adalah murid. Allah tahu itu. Dan Allah tahu niatnya si pembicara itu apa di dalam hatinya. Apa yang bergerak di dalam hati si pembicara itu. Dan Allah tahu apa yang bergerak di dalam hati si pendengar itu. Rinci, serinci-rincinya Allah tahu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu secara global maupun secara rinci. Dan ilmu Allah itu azalan wa abadan. Azalan yakni azali, tidak berpermulaan. Dan abadan yakni abadi, yakni tidak berakhiran. Ilmu Allah itu, ilmu Allah meliputi bahwa apa yang akan datang akan kejadian ini dan itu, apa yang akan datang akan muncul ini dan itu, dan ini jauh sebelum adanya makhluk sudah Allah mengetahui demikian, dan tidak pernah ada satu keadaan di mana semula Allah tidak tahu kemudian menjadi tahu, enggak ada. Ilmu Allah tidak demikian. Kalau ilmunya makhluk, makhluk itu semula tidak tahu menjadi tahu, itu ilmunya makhluk. Ada masa dia belum tahu, Ada masa dia kemudian menjadi tahu. Itu makhluk. Tapi Allah tidak pernah ada masa kapanpun dulunya tidak tahu kemudian menjadi tahu, enggak pernah. Ya. Tidak berpermulaan. Dan tidak pula berakhiran, tidak ada satu masa di belakang hari kemudian Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak semuanya itu. Semuanya di dalam genggaman ilmu Allah. Sawaun kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi. Sama saja ilmu Allah itu azali dan abadi, itu meliputi yata'allaq berkaitan bi af'alihi dengan perbuatan perbuatan Allah, au bi af'ali ibadih, atau perbuatan si hamba, si makhluk. Allah, ilmu Allah meliputi perbuatan dia sendiri dan meliputi pula perbuatan segenap makhluknya. Ini ilmu Allah yang berkaitan dengan takdir Allah. Untuk memahami takdir, maka kita harus meyakini bahwa ilmu Allah itu demikian sifatnya. Apa ilmu Allah? Azali dan abadi. Ya. Dan apa? Jumlatan wa tafsilan. Ya. Secara global maupun rinci serinci-rincinya. Bahkan Allah Maha tahu bibit penyakit yang sedang mendekat ke kita atau sedang berkecamuk di dalam tubuh kita. Dan bahkan Allah tahu saat kapan penyakit yang sedang berkecamuk, bibit penyakit yang sedang berkecamuk itu di dalam tubuh kita, kapan saatnya kemudian bisa berpengaruh terhadap kegiatan tubuh kita ini. Dan kemudian saat kapan bibit penyakit itu menjadi sebab untuk matinya tubuh kita ini, sehingga masuk kubur. Semua itu di dalam ilmu Allah. Atsani, perkara kedua yang harus kita kenali dalam hal memahami takdir Allah, al-imanu, beriman bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfudzi, bahwa Allah menulis semuanya itu di Lauhul Mahfuz. Lauh itu tempat ditulisnya segala tulisan. Al-Mahfuz yang dijaga, tidak bisa didekati oleh syaitan. Jangankan didekati, diintip aja enggak bisa oleh syaitan. Karena Mahfuz betul-betul terjaga. Lauh itu, catatan-catatan. Lauh itu kalau dulu batu tulis ya, atau papan, atau sebelum itu bahkan dari kulit hewan. Kita tidak mengerti pada dalam bentuk apa lauh, makhluk yang bernama lauh yang ada di sana, yang di situ ada catatan takdir. Al-Mahfud betul-betul terjaga, dijaga oleh Allah sehingga tidak bisa didekati. Jangankan didekati, diintip dari jauh aja tidak bisa oleh para syaitan. Hanya malaikat-malaikat petugas khusus saja yang diizinkan oleh Allah mendekat ke Al-Lauhil Mahfuz ini. Nah, wa fi hadainil amraini yaqulu Allah Ta'ala, dan di dalam dua perkara ini Allah Ta'ala memberitahukan, yaitu dalam perkara, dua perkara itu, yaitu ilmu Allah yang meliputi segala-galanya jumlatan wa tafsilian, ya. Yang kedua apa? Ilmu Allah yang meliputi jumlatan wa tafsilian wa azalian wa abadian. Yang kedua yaitu Al-Lauhul Mahfudz. Dua perkara ini ya telah diberitakan, yaqulullah taala, telah diberitakan oleh Allah taala, alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika 'alallahi yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah ilmunya itu meliputi segala apa yang di langit dan di bumi? Ini tentang ilmu Allah. Perkara kedua yaitu tentang Lauhul Mahfudz. Inna dhalika fi kitabin. Sungguhnya semua itu tertulis dalam kitab. Inna dhalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah yasir, satu yang mudah. Tertulis dalam kitab segala takdir-takdir itu. Tertulis dalam kitab. Wa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam sahih Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qaal, bahwa beliau memberitakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi, Allah telah menulis maqadir, segala takdir, al-khalaiq, seluruh makhluk, qabla an yakhluqa samawati wal ardha, sebelum Allah menciptakan langit yang tujuh dan bumi, bi khamsina alfa sanatin, 50 ribu tahun sebelumnya. Tahun dalam ukuran akhirat, bukan tahun dalam ukuran bumi. Kalau tahun dalam ukuran bumi 365 kali terbitnya matahari. Nah, ini sebelum terciptanya matahari, sebelum terciptanya segala-galanya, yaitu ukurannya satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun dari hitungan kalian. 1000 tahun baru sehari nilainya. Ya. Maka 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit yang tujuh dan bumi, Allah sudah menuliskan segala takdirnya. Ya, jadi berarti, aduh ya bu sudah ya. Seharinya, sehari di akhirat, sehari di mana? Di sisi Allah itu 1000 tahun dalam hitungan kita. Ya. Makanya Adam alaihi salam yang diberitakan di dalam Al-Qur'an Sunnah itu hidupnya di surga 1/3 hari. 1/3 hari itu menurut hitungan Al-Imam At-Tabari dengan 1000 tahun dalam ukuran kita sehari. Berarti beliau telah hidup di surga 46 tahun dalam ukuran di sini. Sepertiga hari. Jadi hari Jumat itu Allah menciptakan Adam, kemudian Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Hari Jumat itu juga setelah dicipta dimasukkan ke surga. Kemudian hari Jumat itu pula Allah menciptakan Hawa, pasangannya Adam. Dan hari penutupan hari Jumat itu Allah mengeluarkan Adam dari surga, diturunkan ke bumi. Jadi proses penciptaan langit dan bumi itu 6 hari pas. Pas hari Jumat bumi sudah siap dengan segala fasilitas kehidupan. Udara, air, sinar matahari dan sebagainya lengkap sudah. Di saat itu Adam turun di akhir hari Jumat. Jadi kalau dikatakan 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit yang 7 dan bumi, Masya Allah, betul-betul takdir Allah itu mendahului segala-galanya. Ayat yang semakna dengan hadis ini, di mana Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya, tidak terjadi satu musibah, satu kejadian di bumi ataupun di diri-diri kalian kecuali kata Allah, fi kitabin, semua itu sudah tertulis dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya. Semua itu diberitakan pada kalian, likai la ta'saw, supaya kalian jangan putus asa, ala ma fatakum, atas apa yang lolos lepas dari kalian, wala tafrahu, dan supaya kalian jangan berbangga, bersombong, bima atakum, dengan apa yang telah kalian berhasil dapatkan. Ya, begitu. Nah, jadi keyakinan pada takdir yang pertama tadi, yaitu harus didasari dengan keyakinan bahwa ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ya, azali dan abadi, jumlatan wa tafsilian. Ya. Yang kedua, meliputi keyakinan kepada Al-Lauhul Mahfuz. Naam. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-imanu, yaitu beriman bianna jami'al kainati, bahwa segala al-kainat, segala makhluk, la takunu illa bimasyiatillahi ta'ala, tidak bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Sawa'un kanat mimma yata'allaku bifi'lihi, sama saja yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Allah, atau mimma yata'allaku bifi'lil makhlukin, atau yang berkaitan dengan perbuatan segenap makhluk. Semua itu ialah terjadi dengan kehendak Allah. Qala Allah Ta'ala fi ma yata'allaqu bi fi'lih. Allah Ta'ala memberitahukan tentang fi ma yata'allaqu, tentang apa-apa yang berkaitan bi fi'lih, dengan perbuatannya. Perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu berkait dengan kehendak Allah. Yaitu Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu itu yakhluqu, mencipta. Berarti ini apa? Perbuatan, ya. Kan perbuatannya. Nah, dan Allah Tuhanmu itu mencipta ma yasha'u, apa saja yang Dia kehendaki. Nah, jadi perbuatan Allah dalam bentuk mencipta itu berjalan dengan kehendaknya, dengan apa yang dikehendakinya. Wa yakhtaru, dan memilih. Juga Allah itu memilih dengan kehendaknya pula. Wa qala ta'ala wa yaf'alu Allahu ma yasha. Juga di sini menegaskan perbuatan Allah itu ialah berkaitan dengan kehendak Allah. Allah berbuat ma yasha, apa yang dikehendakinya. Wa qaal, juga firman Allah, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah yang yusawwirukum, membentuk bentuk kalian. Hidungnya ada di depan, kedua matanya ada di samping atas hidungnya, kemudian mulutnya ada di bawah hidungnya, dagunya begitu, kemudian telinganya ada di dua samping kepala, kanan kiri, terus ada daun telinganya, semua dicipta oleh Allah, dibentuk, yusawwirukum, dibentuk, bentuk-bentuk kalian itu, fil arhami, di rahim. Berarti yusawwir, Allah membentuk itu, apa itu? Perbuatan Allah, ya. Na'amam lah. Ewa. Kemudian dikaitkan oleh Allah, kaifa yasha, dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi perbuatan Allah juga dengan kehendaknya, berkaitan dengan kehendaknya. Nah, taib, setelah kita baca ayat-ayat yang menegaskan bahwa segala perbuatan Allah itu berkait dengan kehendaknya, wa qala ta'ala fi ma yata'allaqu bi fi'lil makhluqina, dan Allah berfirman tentang apa yang berkaitan dengan perbuatan para makhluk. Perbuatan Allah berkaitan dengan kehendaknya. Bagaimana pula perbuatan makhluk? Walau syaa'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Kalau seandainya Allah kehendaki, niscaya Allah akan menguasakan mereka, lasallatahum, akan menguasakan mereka, alaikum, atas kalian. Falaqatalukum, dan niscaya sungguh-sungguh mereka akan memerangi kalian. Syuf, perbuatan makhluk yaitu perbuatan para musuh-musuh Allah. Iya, yang diberitakan di sini. Nah, itu terkait dengan kehendak Allah. Coba. Perbuatan para musuh-musuh Allah terkait dengan kehendak Allah. Walau sya'allah. Kalau Allah mau, niscaya bisa mereka langsung menguasai kalian dan memerangi kalian dan membinasakan kalian semua. Kalau Allah mau. Nah, wa qala walau syaa Allah ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Juga Allah katakan, seandainya Allah kehendaki, niscaya mereka tidak akan bisa berbuat segala kejahatan terhadap kalian, musuh-musuh kalian itu, seandainya Allah mau. Jadi kembali kepada kehendak Allah. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah mereka, musuh-musuhmu itu, dengan apa yang mereka palsukan. Nah, jadi keyakinan ketiga ini, yaitu kita beriman bahwa segala perbuatan Allah dan segala perbuatan makhluk itu terkait sepenuhnya dengan kehendak Allah. Ya. Ar-rabi'u, yang keempat. Al-imanu, yaitu beriman pada takdir itu haruslah beriman pula bi anna jami'al kainati, beriman bahwasanya segenap yang ada makhlukatan lillahi ta'ala bidawatiha adalah makhluk Allah semuanya. Segala yang selain Allah adalah makhluk Allah. Baik itu zatnya, bidawatiha, zatnya, wasifatiha, sifat-sifatnya, juga makhluk Allah. Zatnya para makhluk ini adalah makhluk Allah. Sifat-sifatnya para makhluk juga makhluk Allah. Waharokatiha, dan segala gerak-gerik makhluk ini makhluk Allah. Gerak-geriknya makhluk adalah makhluk Allah. Ya, kalau makhluk berarti diciptakan oleh Allah. Kalau diciptakan oleh Allah berarti dengan perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah berarti dengan kehendak Allah. Begitu. Maka semua apa yang ada pada makhluk adalah makhluk. Ya. Tidak ada yang terluput dari ketentuan ini. Semua yang ada pada makhluk dalam bentuk perbuatannya, sifatnya, terus apa lagi? Zatnya. Semua yang ada pada dirinya, semua itu adalah makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah mencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia atas segala sesuatu, dan dia Allah atas segala sesuatu wakil. Betul-betul menguasai. Wa qala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Juga Allah menyatakan, Allah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu, maka Allah menakdirkan segala sesuatu itu takdira, dengan takdir yang pasti. Wa qala an-nabiyillahi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Juga firman Allah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, annahu qala liqaumihi, bahwasanya Ibrahim berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tegas sekali. Dan Allah yang menciptakan kalian, dan juga dia menciptakan ma ta'malun, apa yang kalian amalkan. Jadi perbuatan kita ini juga diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh kita. Kita bukanlah pencipta, Allah lah yang mencipta. Termasuk apa yang di dalam hati sebelum adanya perbuatan, yaitu masyiah, kehendak makhluk. Kita mau berkehendak terbetik dalam hati. Krek! Untuk berkata ini atau untuk berbuat itu. Itu sudah juga ciptaan Allah. Hah? Apa firman Allah? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali pasti kehendak itu bisa ada karena memang dikehendaki adanya oleh Allah. Coba. Hah? Sampai kehendak yang terbetik di hati ciptaan Allah. Hah? Itu terjadi karena dikehendaki oleh Allah. Hah? Naam. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.